Tunggu lihat. Lihat tukar. Tukar dunia yang ku tahu. Berbeda. Lihat rasa tersesat. Lihat rasanya jiwa. Dalam semesta, lihat rasanya tersesat. Lihat rasanya jiwa. Dunia yang ku tahu dalam koloni manusia. Akomodasi sebuah arti trading. Menunggu. Menunggu tentang arti dari. Trading di mana dunia yang berbeda. Invasinium, invasi, di saat jauh sebelum Ramalium. Akomodasi, pengembara waktu untuk sidik pertanyaan arti hidup, mengapa? Kelabu, namun tidak seperti ketika kelabu sisi jahat. Lihat rasa tersesat, lihat rasanya jiwa ditukar tawaran kelabu sisi jahat. Ketika escort Jepang. Escort Jepang dan di mana Amerika tidak menyangka. Jejak waktu di masa lalu yang kuikuti. Jejak jiwa aku mencari petunjuk. Arti adopsi dari membangun universinium di mana tempatku tinggal dengan menyidiki masa lalu di tahun 1930. Waktu sebelum era invasinium atau era invasinium saat Jepang melakukan agresi kepada mahkota Hamengkubuwono ke-8. Dunia yang ku tahu berbeda. Lihat rasa dunia semesta, dunia yang ku tahu berbeda. jiwa ditawarkan untuk ditukar.